Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'ad. Fa ikhwani, kajian kita yang terakhir dari kajian kitab Kashfus Syubuhat. Hakikatnya kitab Kashfus Syubuhat itu pernah kita selesaikan beberapa kali dengan syarah-syarah yang lain di masjid ini. Ya, dan pada angkatan antum Syarah Syekh bin Baz, angkatannya Fikri Faris Syekh Saleh Al-Fauzan syarahnya. Dan tahun depan pun juga kita akan mengkaji juga insyaallah, atau tahun-tahun yang mendatang, Kashfus Syubuhat dengan syarah-syarah yang lainnya. Ya, terutama dari syarah Kashfus Syubuhat yang belum pernah dibacakan di sini, atau yang memang jarang dikaji juga di tempat yang lain. Ya, kita sudah di penghujung, di halaman berapa ini? Dari Ta'liqat Al-Baziyah 186. Yaitu diberikan judul di sini, Butlanu Ihtijajil Quburiyyin Biqauli Jibrila li Ibrahima Hina Ulqiya Finnar Alaka Hajatun. Yaitu batilnya argumentasi kalangan Quburiyyun dengan pendapat mereka, yaitu dengan perkataan Ibrahim alaihissalam, dengan perkataan Jibril alaihissalam, yang Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim ketika Ibrahim dilemparkan ke api. Jibril mengatakan, alaka hajatun, apakah engkau memiliki bantuan yang bisa saya bantu? Nah, Quburiyyun berdalil dengan argumentasi ini, tuh berarti boleh. Nabi Ibrahim aja ditawari bantuan oleh Jibril. Gitu. Taib, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walahum syubhatun ukhra. Mereka, kalangan Quburiyyun, memiliki syubhat yang lainnya. Wahia kisotu Ibrahim, yaitu kisah Nabi Ibrahim, lama ulqiya finnar, tatkala beliau dilempar ke api. I'taradalahu Jibril fil hawa. Faqala lahu alaka hajatun. Ya, maka Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim ketika Jibril ya ada di angkasa, mengatakan, apakah engkau butuh bantuan? Qala Ibrahimu, faqala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika fala. Adapun kepada engkau, enggak, saya enggak butuh bantuan. Qalu, kata mereka, faqalu, kalangan Quburiyyun mengatakan, falau kanat al-istighatsatu syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Seandainya beristighosah kepada selain Allah itu syirik, tentulah Jibril tidak akan menawarkan bantuannya kepada Ibrahim. Ya. Dan ahlu sunnati wal jamaah mesti bisa menjawab hal ini, karena jawaban ini sudah diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fal jawabu, maka jawabannya adalah, anna hadha min jinsis syubhatil ula, bahwa ini termasuk jenis syubhat yang pertama. Fa inna jibrila arada alaihi ayyanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Jibril menawarkan Nabi Ibrahim bantuan dengan suatu perkara yang Jibril mampu di situ. Ya, fa innahu kama qala ta'ala fi syadidul quwa. Jibril Allah sifati syadidul quwa, sangat kuat. Falau adina lahu ayakhudha nara Ibrahim wa ma haulaha minal ardi wal jibal wa yulqiyaha fil masyriq awil maghrib la fa'ala. Seandainya Allah mengizinkan Jibril untuk mengambil api tersebut, apinya Ibrahim dan yang di sekitarnya, ya, dari sekitaran bumi yang Allah diambil oleh Nabi Jibril api tersebut, kemudian dilemparkan oleh Ibrahim, oleh Jibril api tadi ke bagian bumi yang lain, ke gunung, atau dia lemparkan ke arah timur atau ke barat, la fa'ala, tentu Jibril sanggup. Ya, walau amarahu ayyadu'a Ibrahim alaihissalam fi makanin ba'idin anhum, la fa'ala. Seandainya Allah perintahkan Jibril untuk meletakkan Ibrahim alaihissalam di tempat yang jauh dari mereka, kalangan kafirin yang membakar Nabi Ibrahim, tentulah Jibril akan melakukannya. Walau amarahu ayyarfa'ahu ila sama'ila fa'ala. Seandainya Allah perintahkan Jibril untuk mengangkat Nabi Ibrahim ke langit, tentu Jibril juga sanggup melakukannya. Jadi Jibril ketika menawarkan bantuan kepada Ibrahim, Jibril mampu. Kamu butuh apa? Mau mati lampu itu, apinya dimatikan, mau apa? Mau ditaruh di langit, mau taruh di mana? Apinya dipindahin kemana? Mampu. Ya. Jadi itu bukan istighosah yang syirik. Taib. Wahada karrajulin goniin lahu malun kathirun yara rajulan muhtajan. Ini seperti seorang yang kaya, yang dia memiliki harta yang banyak, yang dia melihat seorang miskin yang membutuhkan. Faya'ridu alaih, maka seorang orang yang kaya ini menawarkan bantuan kepada si miskin tadi. Ayok ridahu, untuk meminjamkan uang kepada dia. Au yahabahu syai'an, atau menghibahkan sesuatu kepada dia. Yaqdibihi hajatahu, yang dengannya si miskin tadi bisa ya menunaikan hajatnya. Faya' badalikal muhtaju ayak khuda. Namun orang yang miskin tadi, yang membutuhkan tadi, menolak untuk mengambil penawaran bantuan yang ditawarkan oleh si kaya yang memiliki harta yang banyak. Wa yasbiru ila ayati Allahu birizqin la minnata fihi ahad li ahadin. Dia bersabar sampai Allah mendatangkan memberikan dia rezeki yang dengannya tanpa harus dia berbalas budi, berhutang budi kepada siapapun. Fa aina hadha min istighosatil ibadati wasyirki law kanu yafhamun. Maka mana coba istighosah yang ibadah, istighosah yang syirik yang diklaim oleh mereka seandainya mereka tahu. Jadi sama sekali enggak ada. Ya, korelasinya penawaran Jibril alaihissalam bantuan kepada Nabi Ibrahim berarti ya, Nabi Jibril menawarkan sesuatu kesyirikan. Jibril sanggup kok. Paham enggak di sini? Jibril sanggup. Wal nakhtim al kalama, dan kita akhiri pembahasan ini insyaallah taala bimas'alatin azimatin muhimmatin jiddan, dengan permasalahan yang besar yang sangat penting sekali. Tufhamu mimma taqaddama. Yang permasalahan ini bisa dipahami dari pembahasan sebelumnya. Walakin nufridu lahal kalama li'idhami sya'niha. Namun ya, kita buatkan pembahasan ini secara tersendiri karena besarnya, agungnya permasalahan ini, walikastratil ghalati fiha, dan juga karena banyaknya kekeliruan dalam hal ini. Fa naqul la khilafa anna tauhid la budda ay yakuna bil qalb wal lisan wal amal. Maka kita katakan tidak ada perbedaan bahwasanya tauhid itu mestilah dengan kalbu, dengan lisan dan amal. Amal anggota badan. Fa in ikhtalla syai'un min hadha lam yakun ar-rajulu musliman. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat ini, yaitu iman yang ada di lisan, di amal maupun di ucap maupun di keyakinan, ya di kalbu, maka seorang tidak bisa dia menjadi muslim. Fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun. Apabila dia mengetahui tauhid namun dia tidak mengamalkannya, maka dia kafir penentang. Ka kufri fir'auna wa iblis wa amsalihima. Semisal kafirnya Fir'aun, iblis. Mereka tahu tauhid, mereka memahami tauhid, namun mereka tidak mengamalkannya. Ya. Set iblis dan juga Fir'aun. Wa hadha yaghlatu fihi katsirun minan nas. Dan inilah yang banyak di sini, banyak orang yang keliru dalam hal ini. Yaqulun, mereka mengatakan, inna hadha haqqun wa nahnu nafhamu hadha wa nashhadu annahu al-haqq walakinna la naqdiru an naf'alah wa la yajuz an inda ahli baladina illa man wafaqahum ogara dalika minal a'dar. Ya, kelirulah sebagian orang yang mengatakan, ya kita tahu tauhid inilah yang benar, ini syirik, kita paham hal ini, kita mempersaksikan ini benar, namun kita enggak sanggup untuk melakukannya, mengamalkannya. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Orang-orang yang ada di negeri kita pun juga tidak mengizinkan, ya kecuali agar kita selaras sama dengan mereka. Gimana dong? Atau yang lainnya dari uzur-uzur yang mereka sampaikan. Walam yadri al-miskinu. Si miskin ini dia enggak ngerti, dia enggak tahu. Anna ghaliba aimatil kufri ya'rifuna al-haqqa. Bahwa mayoritas para pentolan kekufuran itu pun mengetahui kebenaran. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar. Dan para pentolan kesyirikan tadi tidaklah meninggalkan tauhid, mereka tidak mengamalkannya melainkan karena ada udzur-udzur yang tadi mereka sampaikan. Kama qala ta'ala ishtarau bi ayatillahi samanan qalilah. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka tahu, namun karena mereka lebih memprioritaskan dunia. Wa ghairi dalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya. Kaqaulihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengetahui hakikat Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui hakikat anak-anak mereka. Namun mereka enggak mau beriman pada Nabi SAW karena hasad dan yang lainnya. Dan tidak diterima udzur tersebut. Fa in amila bitauhid amalan zahiran wa huwa la yafhamu wa la ya'taqiduhu biqalbihi fa huwa munafiqun. Apabila dia mengamalkan tauhid secara dengan mengamalkan secara lahiriah saja, dalam keadaan dia enggak memahaminya dan dia tidak meyakini di kalbunya, maka dia munafik. Wa huwa syarrun minal kufri al khalisi. Ini lebih buruk daripada kafir tulen. Kama qala ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Wa hadhil mas'alatu mas'alatun kabiratun tawilatun. Permasalahan ini permasalahan yang besar, yang panjang sekali. Tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas. Yang Anda bisa memahaminya menjadi jelas bagi Anda apabila Anda memperhatikan apa-apa yang diucapkan oleh banyak orang. Taro man ya'riful haqqo wa yatrukul amala bih. Anda melihat ada orang yang tahu kebenaran, namun dia meninggalkan mengamalkan kebenaran tersebut. Artinya dia tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Kenapa? Li khaufi naqsi dunia. Karena khawatir berkurang dunianya. Au jahin atau kedudukannya. Au mudaratin li ahadin. Atau karena berbahasa basi dengan seseorang. Wataro man ya'malu bihi zahiran wala batinan. Anda melihat juga ada orang yang mengamalkannya secara lahiriah namun tidak secara batin. Fa idza sa'altahu amma ya'taqiduh biqalbihi, apabila Anda tanya pada dia tentang apa yang dia yakini di kalbunya, idza huwa la ya'rifuh, namun dia tidak mengetahuinya. Lakin 'alaika bi fahmi ayataini min kitabillah. Yang wajib bagi Anda adalah memahami dua ayat dari Al-Qur'an. Awwaluhuma, yang pertama, qauluhu ta'ala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan engkau minta udzur lagi, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ini terkait tentang orang-orang yang mengolok-olok agama. Fa idza tahaqqaqta anna ba'da sahabati alladziina ghazawu ar-Rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha 'ala wajhil mazhi wal la'ib. Ya, apabila telah jelas bagi Anda bahwa sebagian sahabat yang mereka ikut memerangi kaum Romawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk, namun ternyata mereka kafir juga disebabkan kalimat yang mereka ucapkan ya karena bercanda gurau main-main. Tabayyana laka annalladhi yatakallamu bil kufri, maka jelaslah bagi Anda orang yang mengucapkan kekufuran. Wa ya'malu bihi, atau mengamalkan melakukan perbuatan kekufuran. Khaufan min naqsi malin au jahin au mudaratan li ahadin, yang dia itu melakukan kekufuran tadi karena khawatir berkurang hartanya, kedudukannya, atau basa-basi dengan orang lain. A'dhamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Itu kekufurannya lebih besar, lebih parah dibandingkan dengan orang yang mengucapkan kalimat kekufuran karena bercanda. Ya, orang mengucapkan kalimat kekufuran di hatinya mungkin dia mengagungkan Allah, mengagungkan apa yang dia olok-olok dari agama ini. Namun karena dia ingin terlihat lebih wise, terlihat lebih humoris dan yang lainnya berbahasa basi, akhirnya dia mengolok Islam, hatinya mengagungkan. Dia kafir, kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak ada udzur bagi kalian lagi setelah kalian sebelumnya beriman. Maka kata Syekh, ada orang yang melakukan mengucapkan kekufuran karena jadi buzzer, dibayar oleh pemerintah untuk bicara begini, bicara begitu, mengolok-olok agama, dapat uang dia. Mungkin hatinya, wah, enggak. Nah, ini lebih buruk dibandingkan dengan orang yang mengolok-olok. Orang yang mengolok-olok Islam, itu bukan karena dunia. Ya, hatinya mungkin mengagungkan, namun dia kufur. apalagi yang karena takut kedudukannya berkurang, hartanya berkurang, atau sekedar basa-basi, mudaroh, ya, basa-basi, ya, lebih buruk lagi. Wal ayatu as-saniyah, dan ayat yang kedua yang kita tadaburi, man kafara billahi ba'da imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya. Ya, dan siapa yang kufur setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan kalbunya tetap tentram, tenang dalam keimanan, namun siapa yang lapang dadanya ketika melakukan, mengucapkan kekufuran, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang dahsyat, ya, yang besar. Yang demikian itu karena mereka istahabbul hayatad dunya, lebih menyukai kehidupan dunia. Falam ya'dharillahu min ha'ula'i illa man ukriha ma'akawni kolbihi mutmainan bil iman. Maka Allah tidak memberi udur mereka itu kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan kolbunya tetap tentram dalam keimanan. Dipaksanya itu yang kalau dia tidak menuruti apa yang mereka inginkan, maka dihilangkan nyawanya atau cacat tubuhnya secara permanen. Ini ikroh tam. Kalau ikroh nakis gak boleh dituruti. Hanya sekedar ancaman, yang ancaman tersebut tidak menyebabkan nyawanya hilang, tidak menyebabkan salah satu anggota tubuhnya cacat secara permanen, hanya karena dipukul, dicepol, bonyok sedikit, dia takut. Apalagi takut dipersekusi, takut dibawain matre 10 ribu. Udah gak 6 ribu lagi sekarang, 10 ribu. Ya. 10 ribu, naik. Memangnya pertama kan yang naik. Enggak percaya matre, mau pernah mau dijahit, dipersekusi. Juga ya, kalau kejadian la qadarullah, kita dipersekusi orang karena prinsip kita, enggak boleh kita ikutin kemauan mereka untuk minta maaf, untuk meralat keyakinan kita, enggak boleh. Kalau cuma sekedar diancam 10 ribu, ancam aja situ. Kalau enggak kita pukul-pukulin aja. Kecuali ancaman tersebut hilangin nyawa kita, atau ancamannya adalah cacatnya anggota tubuh kita secara permanen. Baru. Namun perhatikan, Allah enggak ridho sebenarnya. Wala yardha li ibadihil kufur. Allah enggak meridho kekufuran pada hambanya. Artinya disinilah uzur. Disinilah uzur. Bukannya enggak apa-apa kekufuran tersebut sampai hari kiamat Allah enggak ridhoi. Namun itulah uzur. Paham enggak sini? Itu uzur. Ya udah. Dalam keadaan kalau kita mengingkari. Ya. Nah, kalau sekedar ancamannya kita pukulin, pukulannya paling bonyok. Anak laki, anak jantan kok takut bonyok? Hanya karena mempertahankan prinsip. Kamu bilang apa? Begini begitu, itu syirik. Kalau kamu bilang syirik, saya pukulin kamu. Enggak apa-apa dipukulin. Ya, kita anak laki kok, pukul balik. Kalau kalah ya enggak apa-apa. Hidup mulia, mati enggak terhina. Ya. Menang mulia. Kalau kalah berkelahi karena itu, mulia juga. Enggak apa-apa. Jangan khawatir, jangan jadi orang-orang yang payah, gak punya karakter, pengecut, ya, bahkan boleh disebut banci. Hanya karena didatangi oleh orang-orang, digeruduk rumahnya, ayo minta maaf kamu, ralat. Ini banci kayak gini. Kecuali orang-orang yang datang ke rumah tersebut mengancam dia, akan membunuh dia atau membuat cacat anggota tubuh dia, baru kita turuti kemauannya. Dalam keadaan kita membenci apa yang mereka perintahkan kepada kita dan kita membenci apa yang kita turuti permintaannya, hati kita tetap menyatakan kebenaran. Ya. Gak ada uzur kayak gitu-gitu. Ya, gak usah khawatir, resiko dakwah emang kayak begitu. Kalau gak mau ditentang dakwah, gak usah ikut-ikutan dalam dakwah, udah. Sementara kita ini cuma dua pilihan aja. Mau di barisan musuh dakwah atau di barisan para ahlu dakwah. Udah itu aja. Resikonya seperti itu. Resikonya. Habib An-Najjar punya resiko dibunuh dia. Cuman karena dia mengajak orang-orang di kota supaya mengikuti para rasul. Ya, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'aqala ya qaum ittabi'u al-mursalin. Ikuti deh para rasul. Udah cuman itu aja, dibunuh dia. Dia punya resiko. Cuman jadi simpatisan dakwah. Padahal dia bukan jadi mursalinnya. Ya, semuanya punya resiko. Maka kalau enggak mau resiko, ya udah. Ya, berarti enggak siap dalam dakwah ini. Jadi keliru ya kalau baru didatangi kakek-kakek, rombongan, diancam, ya. Lihat terus nyali kita payah gitu. Gemeter. Ya udah dah, saya mohon maaf. Enggak ada. Ya, enggak ada kayak gitu. Alul haq tetap tegar berada di atas hal haq sampai mati dia. Bukan sampai sodoran matre 6.000 yang sekarang 10.000. Akhirnya al-haq jadi al-batil dia. Buat apa kita berdoa? Selama ini berarti doa kita enggak dikabulin, jangan-jangan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah. Wa arinal batila batilan warzuqna tsitinabah. Jangan-jangan doa kita enggak dikabulin itu. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dan karuniakanlah kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan dan perkaruniakanlah kepada kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Jangan-jangan itu enggak dikabulin selama ini. Ada orang bilang, ayo ini batil, ucap batil. Diucap batil. Ya. Taib. Sayyid Alwi Al-Maliki Togut Mekah, dikatakan oleh Syekh bin Bas, dikutip oleh dia. Digeruduk oleh orang-orang. Ayo, orang-orangnya siapa? Aki-aki. Yang merupakan murid Sayyid Alwi Maliki itu. Kalau enggak kamu kita ini perkarakan. Perkarakan apa? Kalau mau dipolisikan, yang mempolisikan itu Alwi Al-Malikinya, udah meninggal dan bukan orang Indonesia. Orang Arab sono. Yang ini gimana mempolisikan? Misal antum bilang gini, Arnold Schwarzenegger itu begini jelek, jelek, jelek, jelek. Ada fansnya datang, "Oh, kamu jelek-jelekin Arnold Schwarzenegger, saya polisikan kamu." Hah? Deliknya apa? Siapa yang melapor? Ente udah jadi ini Arnold Schwarzenegger sekarang. Kan ente fansnya doang. Paham gak? Hah? Kita mengatakan wali fulan sesat. Bukan wali dia, dia wali setan. Datang fansnya ke kita. Dalam keadaan wali fulan itu udah mati, orang Irak sana. Datang fansnya, "Kamu bilang saya polisikan kamu." Udah polisikan aja. Di mana coba deliknya? Sama kayak ada orang, Cristiano Ronaldo jelek. Terus dituntut sama fansnya di Indonesia. Lah, polisi juga keder, laporannya apa? Ini idola saya dicela sama dia. Siapa idola kamu? CR7. Hah? Kalau mau ya CR7 udah datang ke sini, ke Kapolda, "Pak, saya lapor, saya dihina sama dia itu." Seperti itu. Enggak, saya kasih gambaran seperti ini. Kadang-kadang kita itu terlalu khawatir. Ya, kita terlalu khawatir terhadap ancaman. Ancaman pasti ada. Kalau enggak ada mau ancaman, enggak usah dakwah dari awal. Emangnya dakwah itu gimana? Ya pastilah. Ya. Mana lagi tadi? Ya. falam ya'dirillah itu ya. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imanih. Adapun selain ini, selain yang dipaksa, ini juga yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di akhir penutup dari Nawakidul Islam ketika beliau menjelaskan 10 pembatal keislaman itu enggak ada bedanya, diucapkan dalam keadaan tidak tahu, bercanda, olok-olok, kecuali dipaksa. Ya. Kecuali dipaksa. Ini mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sawa'an fa'alahu khaufan, sama saja apakah dia melakukannya karena ketakutan, au mudarakan basabasi, wa masyahhatan biwatanihi, karena kecintaan kepada negerinya, au ahlihi wa asyiratihi, keluarga atau kerabatnya, au malihi atau hartanya, au fa'ala wa la wajhil mazhi, atau dia melakukan kekufuran tersebut ya karena bercanda, gurau, minal aghradi wa qawli ghairi dzalika minal aghradi illa al mukrah, atau yang lainnya dari berbagai tujuan ya, motif dari kekufuran yang dia lakukan kecuali dipaksa. Ya. Kecuali dipaksa, barakallahu fik. Kalau dipaksa baru dapat uzur. Fal ayatu tadulu ala hadza min wajhain. Ya. Maka ayat ini ya menunjukkan kepada hal ini dari dua aspek, al-awwal yang pertama, ilaman ukriha, kecuali orang yang dipaksa, falam yastasnillahu illal mukraha. Maka Allah di sini tidaklah mengecualikan orang-orang yang diberi uzur kecuali yang dipaksa. Yang dipaksa saja hanya yang diberi uzur, yang lain tidak. Wa ma'lumun annal insan la yakrahu illa alal kalam awil fi'li. Dan sungguh diketahui bahwasanya seseorang tidaklah la yukrahu, tidaklah dia dipaksa kecuali atas ucapan yang diucapkan atau perbuatan yang dilakukan. Ya. Nah, para ulama pun berselisih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Istiqomah menyatakan yang namanya uzur dengan ikrah dipaksa itu hanya pada ucapan. Banyak ulama yang mengatakan demikian, terutama dari kalangan mutaqaddimin. Ya, yang berlaku uzur itu ketika dipaksa hanya dari sisi ucapan. Amr bin Yasir dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, bukan dipaksa melakukan perbuatan kekufuran. Bukan dipaksa nyembah berhala, tapi dipaksa menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kekufuran. Ya. Dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan sama. Ucapan atau perbuatan kalau dipaksa itu uzur. Adapun hadis, ya. Dakhala rajulun al jannata fi dzubab wa dakhala rajulun al nar fi dzubab, ada seorang yang masuk surga masuk neraka karena seekor lalat, itu kan dipaksa perbuatannya, qarrib, berikan saji pada berhala kami, ya main di syedi qarrib, saya enggak punya apa-apa untuk saya berikan saji qarrib walau kana dzubaban, ya berikanlah sesaji pada berhala kami walau kana dzubaban, walaupun dalam bentuk seekor lalat. Faqarabahu, dia berikan sesaji untuk berhala tadi dalam bentuk seekor lalat. Kenapa? Banyak dari kalangan muhakkikin mengatakan innahu yukrah, orang tadi dipaksa. Walam yu'zar, dan tidak diberi uzur. Kenapa? Pertama, aspek bahwasanya itu dari sebab fi'il, perbuatan, bukan qaul, ucapan. Nah, ada juga pendapat yang berikutnya yang mengatakan itu karena syar'u maqablana, syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita tidak menerima udur berupa ikroh, pemaksaan. Allah wa'alam bisawab, intinya para ulama berselisih, pemaksaan yang diterima di sini apakah ucapan atau perbuatan, anggaplah anggapan ucapan dan perbuatan. Seperti yang dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, illa alal kalam awil fi'li. Nah, wa amma aqidatul qalbi, adapun akidah qalbu, fala yukrahu ahadun alaiha. Enggak ada seorang pun yang bisa dipaksa di situ. Ya. Paksa, ayo, kamu mesti yakini. Yakini kamu bahwasanya begini begitu. Gimana coba maksanya? Iya. Iya. Dalam hati saya pengen tahu. Ya. Ahmad dipaksa orang. Kamu mesti cintai ya, orang gila itu misalkan. Iya iya, padahal matinya gak ada yang tahu kan, siapa tahu cinta beneran juga. Misalkan gitu kan. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wah. Hah? Udah ada. Enggak kasih tahu udah ada kita. Makanan. Dari siapa? Pak Anwar. Mana lagi tadi? Ya. Wa qauluhu ta'ala dzalika bi annahu mustahabbul hayata ad-dunya. Ya. Dzalika bi annahu mustahabbul hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Fa sarraha anna hadzal kufra wal awal adaba lam yakun bisababil i'tiqad wal jahli wal bughdi lid-din. Ya, maka Allah menjelaskan di ayat ini bahwa kekufuran, azab itu tidaklah terjadi karena sebab keyakinan, ketidaktahuan, kebencian terhadap agama, wa mahabbatal kufri atau karena cinta kepada kekufuran, wa innama sababuhu anna lahu fi dzalika haddan min hududid dunya. Namun sebabnya ialah karena punya tujuan dari berbagai tujuan dunia. Fa atharahu 'alal din. Akhirnya dia lebih memprioritaskan ya dunia daripada agama. Wallahu a'lamu wa 'azzu wa akramu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi ajmain. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Mereka tahu enggak itu kebenaran? Tahu, cuman kenapa? Karena khawatir mereka tidak ya, mendapatkan dunia lagi, ya sudah. Ya, jadi itu bukan uzur, at-ta'liq. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yaqulul mu'alifu, mu'alif menyatakan di sini, al-musyrikuna lahum syubhatun ghoira asyubhati asabiqati. Musyrikun mereka memiliki syubhat selain syubhat yang sebelumnya, ghoira, mansub. Ya. Dia seperti mustasna bi illah karena kalamnya tam dan mujab. Taib, maka wajib nasab. Ya. Maka kalangan musyrikin mereka memiliki syubhat yang lain. Ya, selain syubhat sebelumnya allati sabaqa al-jawabu anha, yang telah berlalu jawabannya. Wa hiya annahum yaquluna, yaitu mereka menyatakan inna ibrahima lama ulqiya finnar jaa fit tarikh annahu i'taradahu jibrilu, ya jibrailu, yaitu Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke api sebagaimana keterangan ini di dalam buku-buku sejarah, buku-buku tarikh, Jibril menawarkan bantuan. Faqala halaka hajatun, Jibril mengatakan kamu punya ya butuh apa ya biar saya bantu. Faqala, kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, adapun pada engkau enggak, saya enggak butuh bantuan. Amma ilallah fabala, adapun kepada Allah, iya, saya butuh bantuan. Qalu fakaunu Jibril ya'ridu ala Ibrahim, ya'ridu ala Ibrahim hajatan yadulu ala annahu yajuzu ayusta'ana bighairillah aw yustaghasa bighairillah, li'anna Jibril arada walau kana mamnu'an ma'aradahu Jibrilu. Nah, atau Jibrailu. Kata mereka, maka ketika Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim hajat bantuan, ini menunjukkan bahwasanya sah-sah saja dong, boleh dong. Ya, isti'anah kepada selain Allah, memohon pertolongan, beristighosah pada selain Allah, karena Jibril menawarkan. Seandainya isti'anah, istighosah pada selain Allah itu terlarang, tentu Jibril enggak akan menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Ya. Fayuqalu li haula hadza min a'zamil jahli. Maka kita jawab kepada mereka, ini di antara kebodohan yang paling besar. Mereka pikir itu keren argumentasi, justru semakin memperlihatkan kebodohan mereka. Ya. Jibrailu malakun azimun atahullahu minal quwwati ma atahu fa huwa arada alaihi ayan juda wa yasfahu bi syai'in yaqdiru alaihi ya Jibrilu. Ya Jibril, malaikat yang besar yang Allah berikan kepada kekuatan. Ya, dari apa-apa yang Allah berikan kepada Jibril. Maka Jibril menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam ya, ayan judahu, agar Jibril apa menolongnya atau ya, yasfahu, menariknya dengan sesuatu dari api tersebut. Ya, yang yaqdiru alaih, yang dia mampu. Ya, fa ajaba Ibrahimu bi annahu laisa lahu hajatun ilaih. Maka Ibrahim menjawab, dia enggak butuh kepada Jibril. Innama hajatuhu ila Allah. Hajatnya hanya kepada Allah. Maka Jibril lau amarahumullahu ayakhudahu Ibrahim ila jihati samai au jihati makanin ba'idin au yutfi'a an-nara istata'a. Jibril, seandainya Allah perintahkan padanya untuk mengambil Nabi Ibrahim ya ke arah langit atau ke arah tempat yang jauh, atau Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memadamkan api yang mereka nyalakan untuk membakar Ibrahim, tentu Jibril sanggup. Nah, ini kembali kepada kaidah. Kaidah dasar isti'anah istighosah kepada makhluk yang makhluk mampu di situ untuk merealisasikan apa yang diminta, maka itu bukan syirik. Ya. Yang dikatakan syirik istighosah isti'anah kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Istighosah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani supaya diselamatkan dari azab kubur. Mampu enggak Syekh Abdul Qadir Jilani? Enggak mampu. Maka ini kufur. Istighosah kepada para wali. Ya. Ini kepada wali nih, bukan pada jin, sang yang widi sebagaimana yang dilakukan dukun Rara. Ini kepada para wali. Ya, agar ya, wali ini mengalihkan awan-awan dari Mandalika ke tempat yang lain sehingga enggak hujan. Istighosahnya kepada wali-wali. Sanggup enggak tuh wali-wali memindahkan awan? Siapa yang sanggup semua itu? Allah. Ya. Tapi barakallahu fiik. Maka itu syirik. Tapi saya istighosah pada Ahmad, Ahmad tolong saya, kaki saya kejepit ini. Ahmad sanggup enggak? Sanggup. Syirik enggak? Enggak. Ahmad, saya minta tolong pada engkau, apa? Dorongin ini kendaraan saya. Ya. Mendesak sekali ini. Bisa enggak? Bisa. Orang yang tenggelam, wah, help me, tolong aku, tolong aku. Kita enggak katakan isti'anah pada Allah, boy. Mati orang tadi. Ya. Istighosah, bazak tawanya kencang banget. Ya. Tambang amat ketawanya. Lah, orang tadi tenggelam dia, kelelep. Help me, istighosah dia. Ya. Astainuka, astainuka. Saya minta tolong pada engkau. Dia minta tolong sama kita, kita sanggup menyodorkan tangan kita. Hatta kita gak bisa berenang sekalipun. Dan dia tahu kita gak bisa berenang sekalipun. Dia minta tolong sama Paza. Paza dia tahu gak bisa berenang. Paza tolong. Syirik gak dia? Enggak, karena keumuman manusia seperti Paza bisa melakukan. Mungkin Paza di skala genting gitu. Oh, langsung bisa berenang. Ya? Langsung bisa berenang. Eh, yang minta tolong jadi dua orang nih. Yang tadi mau Paza. Contoh ya Paza ya, biar paham. Habis kok enggak dikasih contoh gitu, mujahid kurang ngerti biasanya. Mana lagi tadi? Ya. Mana lagi? Fa'ajaba ya. Fa'ajaba Ibrahimu bi annahu laisa lahu hajatun ilaih, innama hajatu ilallah. Itu udah ya. Udah. Wa huwal qawiyul amin alaihi salatu wassalam. Jibril adalah malaikat yang kuat lagi amin terpercaya. Innahu laqawlu rasulin karim. Zikuwatin inda zil arsil arsil al arsil makin muta'in thamma amin. Itu Allah sifati Jibril. Ini ucapan utusan yang mulia yang memiliki kekuatan, ya, di sisi Allah sang pemilik ars yang kuat, yang dia ditaati lagi terpercaya. Subhanallah. Wa Jibrilu alaihi salatu wassalam wa huwa alladhi qala fihi subhanahu allamahu syadidul quwa dzu mirrah, ya, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan oleh Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ya. Fahada mislu insanin fakirin, ini seperti orang fakir. Ya aridu alaihi insanun indahu amwalun kasiratun, yang dia ditawari bantuan oleh orang yang memiliki harta yang banyak. Yaqulaka hajatun u'tika, turidu libasan, turidu dawa darahima, turidu ta'aman. Orang kaya ini yang punya harta berkata kepada orang yang fakir, ya, kamu butuh apa? Kamu banyak kebutuhan. Saya berikan pada engkau, ya, apa yang kau inginkan? Pakaian? Kamu pengen dirham? Kamu pengen makanan? Ya. Jadi orang kaya nawarin tuh. Dia mampu gak? Mampu, ya. Taib. Ya, maka fayaqulul fakir, maka seorang si fakir mengatakan, mali indaka hajatun. Saya enggak butuh apa-apa pada engkau. Ana hajati atlubuha min jihatin ukhra. Ya. Adapun kebutuhan saya memintanya itu dari arah yang lain, bukan dari kamu. Itu sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditawarkan oleh Jibril. Ketika ditawarkan oleh Jibril bantuan, Jibril sanggup. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau kamu enggak, saya maunya pada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Tayyib barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Fahal fi hadza syai'un? Apakah ada masalah enggak di sini? Orang kaya nawarin bantuan ke orang miskin. Ada masalah enggak? Enggak kan? Ya, orang kayanya enggak bilang, "Wah, nanti si miskinnya takut tersinggung, si miskinnya takutnya menuduh saya berbuat syirik." Ya, istighosah pada selain Allah. Enggak ada kayak gitu yang memahami. Laisa fi hadza syai'. Enggak ada masalah sedikit pun di sini. Wa inna masyirku alladhi bayyana al-Qur'anu annahu syirku kaunihi ya'tu kaunihi ya'ti ilal amwati awil asjari awil ahjari yastagizu biha wa yanzuru laha. Nah, syirik itu yang Allah, yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu kesyirikan yang dia itu dia datang kepada orang yang telah mati, kepada pepohonan, bebatuan, beristighosah padanya, bernazar untuknya. Awil an-nujum, atau datang kepada bintang-bintang. Awil ilal asnam, atau kepada patung-patung. Awil al-ghairi dalik, atau yang lainnya. Fayat lubu al-madada awil gausa, ya, diminta madad, aun, bantuan, gaus, ya, pertolongan dikala genting. Min mayitin, ya, kepada mayit atau sonamin atau patung, au hajarin batu, au jinnin atau jin, au gaibin atau sesuatu yang gaib, biwari asbabin hissiyah, yang bukan merupakan sebab-sebab yang real, hissi, yang dapat dijangkau oleh indrawi kita. Fahadha huwa alladhi bayyana al-Qur'anu annahu syirkun, ini yang dijelaskan Al-Qur'an bahwasanya ini syirik. Wa annal wajib 'alal mu'mini ayyahdara dzalik, yang wajib bagi mukmin mewaspadai hal tadi. Adapun kondisi Jibril menawarkan bantuan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Jibril mampu, itu seperti orang kaya yang menawarkan bantuan kepada orang fakir yang miskin, ya, barakallahu fik. Jadi enggak ada masalah sedikit pun dalam hal ini, ya. Walihada qala jalla wa ala fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau menyeru kepada siapapun di samping menyeru kepada Allah. Yulijul laila wan nahara, ya, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Dialah Allah yang memasukkan siang, malam dalam siang, dan siang dalam malam. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dialah Allah yang menundukkan malam, matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya beredar pada menurut waktu yang ditentukan. Dzalikumullahu rabbukumul lahul haq lahul mulk. Ya, itulah Allah Rabb kalian, miliknya kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min kitmir. Dan yang kalian sembah itu mereka enggak punya apa-apa, walaupun, ya, ari-ari, ya, itu kulit ari-ari, korma. Intada'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau engkau doa berdoa pada mereka, mereka enggak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dengar, mereka enggak sanggup mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat dia akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang mengabarkan pada engkau ini seperti Allah Sang Maha Khabir yang Maha mengetahui. Wallahu subhanahu haddara mimma yaf'aluhu al-musyrikun ma'aslamihim wa awsanihim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tahdzir, peringatan ya, dari apa yang dilakukan oleh musyrikin terhadap berhala mereka. Wa akhbara anna asnamahum wa awsanahum la tamliku syai'an. Dan Allah mengabarkan berhala mereka, patung mereka, berhala mereka itu enggak memiliki apapun. Wa annal mulka lillahi wahdah. Ya, dan bahwasanya kerajaan ini hanya milik Allah semata. Ya. Wa musarriful qauni jalla wa ala. Allah lah yang mengendalikan alam semesta ini. Summa khatamal kalama rahimahullah taala bi khatimatin azimatin. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menutup pembahasan ini dengan penutupan yang agung, wa hiya anna tauhida labuda ayakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Tauhid itu mesti dengan kalbu, lisan dan amal. Walabuda ayyuminu billah wa annahu mustahiqqun lil ibadah. Maka haruslah beriman pada Allah dan meyakini bahwa Allah yang berhak diibadahi. Walabuda ayantiqa bihada, walabuda ayamala bihada. Ya, haruslah diucapkan dengan lisannya, diamalkan dengan anggota badannya. Ya khusullaha bil ibadati. Dia khususkan ibadah hanya untuk Allah. Falau asyraka billahi wa qala ana mu'minun anna tauhida haqqun wa anna Allah mustahiqqun al ibadah walakin la uridu ukhalifu an ukhalifa jama'ati ya ana saf'alu ma yaf'alu jama'ati wa la uhibbu an ukhalifahum ana a'budu ma hum al qubura wa a'budu ma hum al asnama wa adbahu ma hum li ghairi Allah wa in kuntu a'lamu anna hadha batilun. Ya. Lakin mujamalatan li jama'ati wa adama mukhalafatin li jama'ati. Ya. Wah, ini Syekh menjelaskan nih. Taib. Nah, seandainya seseorang menyekutukan Allah, kemudian dia mengatakan, "Saya beriman kok bahwa mentauhidkan Allah. Saya meyakini bahwa Allah lah yang berhak diibadahi, namun saya enggak ingin menyelisihi ya jamaah saya akan melakukan apa yang dilakukan jamaah saya kurang suka menyelisihi mereka, saya beribadah kepada kubur bersama mereka, saya juga beribadah kepada patung bersama mereka, menyembelih untuk selain Allah bersama mereka, walaupun saya tahu ini batil, namun ya ini mujamalah aja, ini basa-basi aja kepada jamaah saya dan supaya saya enggak menyelisihi jamaah saya." Taib, ini dia pikir itu uzur, ya. Dia pikir itu yang penting hatinya katanya, Murji'ah. Kama fa'ala kuffar Quraisy wa ghairuhum mimman ya'riful haqqo. Ini seperti ya perbuatan yang dilakukan orang kafir Quraisy dan selain mereka yang mereka tahu itu kebenaran. Kama qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladziina yaqulun. Dan sungguh kami telah mengetahui wahai Nabi, ya. Ucapan yang mereka ucapkan itu benar-benar membuat engkau sedih. Fa innahum la yukadzibunak walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Mereka itu kata Allah tidak mendustakan engkau wahai Nabi, mereka membenarkan engkau. Namun mereka itu orang-orang zalim itu, mereka itu ya menentang ayat-ayat Allah. Bukan karena menentang Nabi alaihi salatu wasalam. Qala fi bani Israil al-kafirin, Allah berfirman tentang bani Israil yang kafir. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa wa ulwa, ya, mereka menentangnya padahal mereka di hati mereka meyakininya. Kenapa demikian? Ya karena kedzaliman, ya, karena merasa tinggi. Wa qala fi haqqi fir'aun, dan Allah berfirman mengenai Fir'aun, qalu qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira lakinnahu jahada wa taqab lakinnahu al-jahdu wa takabburu. Ya. Katanya kata Allah apa? Qala laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui apa yang ya, ya. Ma anzalaha ulai. Ya, siapa tidaklah yang menurunkan, yang mengutus mereka kecuali Allah Rabbus samawati wal ard basaira. Ya, hakadza law i'taqada biqalbih. Demikianlah seandainya dia meyakini dengan kalbunya annallaha haqqun wa anna nabiyya haqqun. Dia meyakini di kalbunya Allah lah yang hak, nabi lah yang hak, wa anna sa'ata haqqun, walakin qala bi lisanihi mujamalatan la mani'a min du'ail amwat. Ya. Dia meyakini hari kiamat hak, namun dia mengucapkan dengan lisannya karena basa-basi, cari muka. Oh, kata dia enggak ada yang larang kok berdoa kepada orang yang mati. La mani'a min al-istighosati bil amwat, enggak ada yang larang kok. Ya, beristighosah pada yang mati, mujamalatan li qaumihi, basa-basi pada kaumnya. Wa ila ya'taqidu khilafa dzalik. Ya. Namun padahal dia meyakini, ya, dia meyakini yang beda dengan apa yang diucapkan. Asyraka bidzalik, dia dianggap telah berbuat syirik dengan perbuatan dia tadi. Li annahu ajaza ma harramallahu wa huwa ya'lamu annahu syirkun. Ya, karena dia membolehkan apa-apa yang Allah haramkan, padahal dia tahu itu adalah syirik. Aw amila bih, atau dia malah melakukannya. Qala ana ma'taqiduhu. Ketika dia mengamalkannya, dia mengatakan, saya enggak meyakininya. Lakin a'malu bihi mujamalatan lahum. Saya amalkan ini ya karena basa-basiannya sama mereka. Sajada li ghairillah, da'a ma'ahu ghairallah, asyraka billah. Ya, dia bersujud pada selain Allah, berdoa pada selain Allah. Ya. Menyekutukan Allah. Aw qala bi lisanihi at-tauhida, lakin bi qalbihi jahada. Ya. Atau dia mengucapkan tauhid dengan lisannya, namun di kalbunya menentangnya. Kal munafikin, semisal orang munafik, yakfuru, maka orang kayak gini kafir. Qala ta'ala yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan mulut mereka apa yang tidak mereka yakini di kalbu mereka. Qala fihim Allahu, Allah berfirman tentang mereka, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, jangan kalian minta udzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Walau qalu qulubuna thayyibah salimatun, walaupun mereka mengatakan kalbu kami baik kok, salim, selamat, madama fa'alu asyirka wa fa'alu ma yujibul kufra. Ya, selama mereka melakukan kesyirikan, melakukan apa yang menyebabkan kekafirannya, kafirlah mereka, walaupun kalbu mereka katanya tauhid. Falhasilu, maka kesimpulannya, labudda min tauhidi, min tauhidin bil qalbi wal lisan wal amal. Haruslah tauhid itu ada pada lisan, ya, qalbu dan amal. Wa in wahhada bi qalbihi fi zamihi, walaupun dia mengklaim dia mentauhidkan di kalbunya, lakin asyraka bil qawli awil fi'li aw bil fi'li lam yanfa'hu. Namun ternyata dia menyekutukan Allah dengan ucapannya atau dengan perbuatannya, maka yang diyakini di kalbunya tadi itu enggak memberikan manfaat untuknya. Awahada bil qalbi wal lisan lakin asyraka bil fi'li. Atau seandainya dia mentauhidkan Allah dengan lisan dan ya dengan kalbu dan lisannya, namun dia menyekutukan Allah dengan perbuatannya. Kasujudi li ghairillahi aw dzabihi li ghairillah. Ya, seperti sujud pada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Awahadallaha bil fi'li wa bil qalbi. Atau dia mentauhidkan Allah dengan perbuatan dan kalbunya. Lakin asyraka billahi fil qawli. Namun dia menyekutukan Allah dalam ucapannya. Fada'a ma'allahi ghairah. Seperti dia berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Wastaghasa bi ghairillahi. Atau dia beristighosah kepada selain Allah. Kulluhu darbun wahidun. Semuanya ini alurnya sama, satu. Fala budda ayyakuna at-tauhidu bil qalbi wal lisani wal amali. Ya, tauhid itu haruslah dengan kalbu, lisan dan amal. Waffaqallahul jami'a, nas'allahu al-afiyata wassalamah. Taib, selesai kajian kita. Kasbu syubhat, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu ada hidangannya. Ada martabak, ada apa itu tadi? Amper-amper. Ada semangka. Semangka ada enggak? Ada. Mau dipotong juga? Ada. Oh, Masya Allah. Melon juga ada? Masya Allah. Ayo kita nikmatin dulu ya. Ya.